langsung bilang ada orang baju belang matanya jelalatan. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Langsung ku datang. Ininya saya, ia kekasih hati saya. Mana punya kamu, mana kekasih. Langsung jepi, dia bilang orang tadi tambah jelalatan lagi. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Langsung ku datang, matanyo, matanyo, woi, enggak sekolah, matanyo. Ini kuncinya saya balikin ya, Pak. Aduh. Makasih, oi. Pak. Bangun. Mama, mama. Woi. Let's go, badai. Pajak saya itu. Don't try this at home. Kisah ini kisah nyata. Bila ada kesamaan, harus tersinggung. Hah? Maksud lu apaan? Hah?